Saya sering banget menahan hadas dalam kurung kentut dalam melaksanakan sholat. Kadang sehabis wudhu saya sudah buang angin, tapi nanti setelah saya berwudhu dan selang beberapa lama atau pada saat melakukan sholat ada terasa lagi. Apakah saya harus menghentikan sholat? Apabila saya teruskan sholatnya, hukumnya apa? Naam. Apabila seseorang itu benar-benar ya, dia merasakan secara meyakinkan bahwa ada yang keluar berupa angin, dan itu selalu habis wudu keluar, habis wudu keluar, ya, sehingga kesulitan dia untuk mengerjakan sholat, masyakkah, masyakkatun alaih, sulitan bagi dia. Nah, maka ini menunjukkan bahwa orang tersebut terkena penyakit salah surrih, orang yang terus menerus buang angin. Nah, keadaan orang yang seperti ini ya, ya tidak mengapa, karena apa yang keluar itu pada hakikatnya adalah penyakit. Maka dia berwudu, ya, dia berwudu, lalu kemudian dia sholat. Dalam keadaan sholat keluar tidak jadi masalah. Keadaannya seperti wanita yang mustahabah, wanita yang dalam keadaan istihabah, walaupun darahnya terus keluar mengucur, ya dia tetap mengerjakan sholat tersebut. Itu adalah penyakit. Nah, maka demikian pula seorang yang keadaannya seperti ini. Apabila itu meyakinkan, tapi kalau hanya sekedar was-was, merasa tapi tidak yakin, maka jangan dia membatalkan sholatnya. Itu adalah was-was dari syaitan. Nah, jangan dia membatalkan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Satu keyakinan, keyakinan bahwa dia telah berwudu, dia dalam keadaan suci, itu tidak hilang hanya disebabkan karena adanya keraguan. Ini keluar apa tidak, apa, atau tidak keluar. Kalau hanya sekedar ragu seperti itu, ya dia tetap berada di atas keyakinannya bahwa dia dalam keadaan berwudu. Dia dalam keadaan berwudu. Wallahu ta'ala a'lam.